berikutnya. Kaifiyatu jam'i al-ismi jam'a mu'adratin saliman. Cara menjamak isim. Cara menjamak isim dengan jamak mu'anas salim. Ya. Dari isim-isim yang terlewat. Kata beliau rahmatullah, idza kana al-mufrad bila ta. Ya, ini yang saya rincikan antum dari awal di pembahasan miftah dulu. Kalau isimnya tanpa ta, maksudnya antum ingin jamak menjadi jamak mu'anas salim itu tanpa apa? Ta. Ka Zainab wa Maryam. Seperti Zainab dan apa? Maryam. Maka zitta alaihi al-alifa wa ta. Antum tambahkan padanya alif dan ta. Paham Imran? Enggak usah sibuk saudara, biarkan saja keringat itu mengalir. Sibukmu itu. Insya Allah enggak tenggelam jadi ini. Iya. Yeah. Jadi tinggal ditambahkan alif dan ta langsung. Dah. Jadi Zainab. Jadinya apa? Zainabat. Paham? Maryam. Maryamat. Langsung saja. Tambahkan saja langsung alif dan ta. Langsung selesai. Biduni amalin siwaha. Belum tegaskan. Tanpa ada lagi amalan selain itu. Dah. Tidak ada lagi yang lain. Fatakul. Maka kamu katakan Zainabat. Maryamat. Jelas? Semua. Misalnya Hindun jadinya? Hindun jadinya? Hinda. Jelas? Da'dun jadinya? Ha? Da'dat. Nur jadinya? Ha? Ha? Kenapa lagu? Nurat. Paham mubad? Zaidun mubad? Zaidurat. Kenapa lagi roh? Zaid. Kenapa? Dari mana roh? Kenapa? Zaidurat. Berarti ada tiga tambahan. Tambah ta, tambah alif, tambah roh. Kok ada baru itu dari mubar? Zaidah. Kalau nama perempuan. Kalau sudah dipindah dari nama laki-laki menjadi nama perempuan. Paham kan? Jelas ini? Ini masya Allah. Mudah sekali. Iya. Wa idza kana maksuran. Kalau dia isi maksur. Umila mu'amalatahu fitatniyah. Maka diperlakukan seperti ketika musanah. Ya. Yang dulu itu alif. Iya kan? Ketika alif aslinya waw. Kembali ke waw itu kalau tiga. Kalau tiga kan bisa asli waw, bisa asli zeba. Ya. Kalau aslinya waw kembali ke waw. Asli ya kembali ke ya. Kalau lebih dari tiga. Kembali ke mutlak kemana? Ke ya. Jelas? Jelas ini? Mudah sekali langsung alifnya. Pamilan drama. Iya. Fatakul fatayat. Dah. Karena memang fata. Paham? Fatayat. Hublayat. Wa mustofayat. Tapi ini semua dihayalkan nama perempuan ya. Hati-hati. Paham? Iya kan? Karena ini masalahnya mustofa. Nama laki-laki. Ini kalau dijadikan apa? Perempuan. Kita hayalkan saja kalau ada isim maksud. Iya kan? Iya. Demikian pula. Wa matayat. Dari kata apa ini? Mata yang diimala. Kan begitu dulu. Kalau diimala dikembalikan kemana? Kemana? Ke ya. Mata ya. Ada orang namanya mata. La mata. Iya. Kenal lagi orang buton ya. Alhamdulillah. Paling enak orang buton. Iya. Sifatan. Wa hubla. Maksudnya itu jama-jama tadi itu. Pada kata fata. Hubla. Mustofa. Wa mata. Musama biha mu'anna. Mata yang dinamakan dengan. Semua ini dinamakan apa? Perempuan. Jelas ya? Semuanya. Masya Allah. Watakulu fi asawat. Watakul lantum bilang. Asawat. Dari kata aso. Namanya orang. Orang bernama apa? Aso. Kan aslinya mau. Dah? Jelas ini mubar. Ada orang bilang, ya, namanya langsung aso. Sembarang orang kasih nama kan sembarang. Ya. Idawa dari kata ida. Ada orang namanya ida. Ya. Ya. Ida. Tinggal tambah saja la kalau orang butuh. Nah, perempuan yang waya. Waya. Waida. Wa ilawat dari kata ilah. Ya. Fi aso waida waila musamma muannatha. Itu semua syaratnya. Ini kan dihayalkan. Kalau dia dikasih nama apa? Perempuan. Jelas. Jelas ini. Ini kalau dikasih nama perempuan. Wa kada in kana mamdud dan au mangkus. Masyaallah. Demikian pula kalau dia mamdud atau mangkus. Pokoknya diperlakukan sama dengan muannas. Sama dengan mutana. Antum tinggal lihat kembali gimana dulu ceritanya mutana dibuat mutana. Kan sama gini, cuma bedanya kalau mutana tambahkan alif dan nun, kalau ini apa? Alif dan ta. Berarti kan sama saja. Iya kan? Karena sama-sama alif. Iya kan? Sama-sama apa? Alif. Sama semuanya. Fatakul untuk katakan sohrawat. Dari kata sohro. Hamzanya litanis. Diubah kemana? Kewa? Wow. Wa kurroat. Dan diubah. Kenapa? Ka asli. Wa ilbawat. Diubah. Kenapa? Ini ilham. Iya kan? Ini mulham. Au ilbaat. Tidak diubah. Boleh juga. Dan ini mulham. Iya kan? Boleh dua. Wa kisaat. Kisabun. Au kisawat. Sama. Karena dia hamzah yang diubah dari asli. Bukan tuli tamir. Iya. Wa takulu fi qadin musamma bihi muannatha. Hayalkan, hayalkan. Jangan merasa heran. Antum katakan pada qadin yang dinamakan dengan perempuan. Ada perempuan itu namakan dengan apa? Qadin. Bang, hayalkan supaya dia tahu gimana caranya kalau dapat seperti itu. Ini kan semua dihayalkan saja semua. Hayalan yang ahli bahasa. Iya? Maka antum bilang apa? Qadiyah. Tamubar. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Terus setelah itu wa idza kana al-mufrad makhtuman bi ta. Kalau mufradnya ditutup oleh ta, ta apa di sini? Ta marbutah. Zaidatan kanat, apakah dia ta tambahan? Ke Fatimah wa Khadijah. Paham? Ini kan ta apa nih? Ta tambahan. Au iwadun min aslin, atau ta ini bukan tambahan tapi dia pengganti dari huruf asli. Seperti ini kan? Idatun. Lele. Idatun. Ini kan dari kata apa? Wa'dun. Ya. Setelah itu antum hilangkan apa? Waw. Wawnya diganti dengan ta. Sama dengan istiqomah. Yang kita sudah ceritakan di mana di Mas? Masdar. Paham? Itu kan ta pengganti dari apa? Huruf asli yang dihilang. Dihilangkan. Kauk. Wabin. Kan uk. Itu. Bukan uktun aslinya. Wabin. Wa'idah. Semua ini tak. Apakah asli atau tambahan? Apa yang dilakukan pada jamak? Hudifat minhu fil jamak. Dihilangkan darinya ketika di jamak. Masya Allah. Langsung. Fatimatu. Jamak. Mana salim? Ha? Ha? Khadijatu. Uktun. Uktun akhwat. Kan hilang taknya. Kembali aslinya. Iya kan? Kan uktun aslinya akhwun. Ukhwun. Jelas ini? Kembalikan baunya. Kembalikan apa? Baunya. Iya. Kata bul fatakul fatimat khadijat banat akhwat idat. Iya. Hilang tak. Kemudian tambahkan alif dan jelas. Mubar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ada bilang. Hah? Yakin. Tidak ada jadi tekan sama Abdullah. Iya. Ulama takana ismul mufrad isman sulatian. Ini lagi. Tambahan. Ini penting sekali. Masya Allah. Wa mata kanal ismul mufrad isman tsulatsiyan. Kalau isim mufradnya dia isim tsulatsi, maksudnya tiga huruf. Salim al-ain, selamat ainnya, maksudnya selamat ainnya bukan huruf illah. Sakinu hatru sukun. Mu'anatan dia mu'anas. Sawa'un khutima bita awla, sama saja apakah ditutup dengan ta atau tidak. Jazati ayu jam'ihin mu'anas. Al-Fatwa Taskin. Masya Allah. Faedah penting. Kalau ada isim tiga huruf, huruf tengahnya sukun, dipahami ini. Huruf tengahnya apa? Sukun, terus dia mu'anas. Boleh ketika antum jamak, antum harokati ainnya yang sukun itu, dan boleh juga sukun. Boleh dua. Boleh berapa? Dua. Dan boleh juga, wa itba'ul ainil ba. Boleh antum ikutkan ain ke fa. Tahu antum ikutkan? Hah? Tergantung harokat fa-nya. Kasro-kasro, fathah-fathah, domah-domah. Paham gak ini? Boleh. Jadi boleh di fathah, boleh disukun, boleh diikutkan kepada harokat siapa? Harokat siapa? Fa. Illa idza kanat fa maftuha, kecuali fa-nya di fathah. Fa ta'ayyana al-ittiba, maka ini kan pasti ittiba karena ketemu tadi yang di fathah dan di ikut. Paham? Pasti ikut. Wa amma qawlu ba'dil al-udriyin, adapun perkataan sebagian al-udriyin, dia bilang wa hum miltu zafrati duha fa ataqtuha wa mali bi zafratil ashiyah. Dan mana dia zafra? Dia apain di sini? Dia sukun. Seharusnya dia bilang apa? Zafara. Padahal kan kalau sehat di fathah fa-nya pasti dia ikut fathah. Dipahami? Kan kalau di fathah fa-nya pasti ikut apa? Fathah. Berarti seharusnya dia bilang apa? Zafarat. Paham Uber? Hah? Seharusnya di taskini fa zafarat, zafrat. Dia dengan sukun fa zafratnya, fa doruro, maka itu doruro. Paham ini? Au kanatil lam, atau kanat lamun madmumil fa, atau lamnya di doma fa-nya. Kadumyah au lam maksuriha, atau lam di kasro wawan, dan dia berupa wawu. Ka ya di kasro lamnya, atau lamnya di kasro dan wawu. Seperti apa berarti? Dan wawan maksuruha wawan di kasro berarti apa? Nah gimana ini? Atau lam dan dia di kasro, yang kasro apanya? Bisa kembali ke fa'nya. Berarti ini dhirruah. Maka apa sini? Fayamtani ittiba. Maka ketika dia di doma fa'nya atau di kasro, ya, apakah dia tadi ya ataupun waw, maka ini tidak boleh ikut. Tidak boleh apa? Ikut. Fanah, maka contoh. Da'dun wajabna bifati fa'ihima yata'ayan fin fathah fil jama'. Apa yang bilang? Da'dun. Coba jama' da'dun. Da'adat. Dipahami? Karena fathah. Kalau jabnah? Jabnah? Japanat. Paham? Harukati. Japanat. Dari sini nanti masya Allah antum bisa tahu. Ini kan berubah harokatnya. Sepertinya jama taksir. Katanya jama muannats salim. Dengan ini Ibnu Hisham lari dari ta'bir. Dia bilang majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambahan. Tidak ada dia bilang jama muannats salim. Karena sebagian harokat tidak selamat. Dipahami? Lihat tuh. Tadi yang difatah pasti difat. Nah, padahal sukun ini kan tidak selamat. Kalau dibilang jama mana salim berarti sama dengan jama mudzakkar salim, selamat harokatnya. Nah ini tidak selamat. Paham? Belum bilang jama mana salim, belum tidak bilang jama mana salim, tapi belum bilang apa? Majumi'ah di alif wata mazidatain. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambah? Ini sebabnya. Tapi ini kan perubahan dikasih ini karena ikut. Kenapa? Ikut, bukan karena berubah. Jelas kan? Karena diikutkan harokat. Kemudian kata beliau rahmallahu taala yata'in al-fath bil jama' wa nahu jum' wa busrah bil dhamma dengan didhamma wa hin wa kisrah di kasrah bil kasri ya juz bi talah. Boleh padanya tiga. Masya Allah. Berarti antum bilang apa? Jumul. Boleh? Jumulat. Boleh? Jumalat. Boleh? Jumlat. Tiga-tiga. Kan tak boleh kasroh kalau yang di doma. Yang jalan jumilat. Dap? Iya. Kalau demikian boleh busroh. Sama. Hindun boleh dibilang apa? Hindat. Boleh juga? Hinidat. Boleh juga? Hinada, boleh juga? Tidak boleh hinuda, karena susah berpindah dari kasroh ke doma. Kan boleh tiga saja. Boleh apa? Boleh tiga saja. Paham gak ini? Jelas. Iya. Jadi sama dengan tadi itu yang jumul. Tidak boleh jumila, kan tidak ada fuil dalam isim. Di isim tidak ada fuil. Iya. Dan tidak ada fiul. Iya kan? Hindari dua itu. Makanya seharusnya kan dibilang empat. Iya kan? Tapi di sini hanya boleh berapa? Di tiga. Karena tidak ada isim fuil, tidak ada juga apa sih? Fiul. Iya. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah. Wanah dumyah bidom di doma wadur wadirwah bekas di kasro dirwah yang tani ini tidak ittiba. Kalau ini tidak boleh ikut. Tak? Tidak boleh ikut. Tidak boleh antum bilang kalau dirwah, antum bilang apa? Diriwah, tidak boleh. Tidak boleh apa? Ikut. Demikian pula tadi yang dumyah, tidak boleh antum bilang apa? Dumuyah. Tidak boleh ikut, paham? Itu yang boleh tadi itu, hanya yang diapain tadi? Hah? Di doma dan di kasro, tapi syaratnya lamnya bukan ya dan bukan waw. Paham? Lamnya bukan ya dan bukan apa? Waw. Kalau lamnya ya atau waw, tidak boleh ikut. Wasyadda dan dianggap salah jiriwat salah bilkas dikasri ro dengan dikasri apa ronya jiriwat caranya dia bilang apa jirwat tam tidak boleh ikut jelasin dianggap syad wa amma sifat adapun kata sifat ka dokhmah seperti dokhmah apa dia dokhmah ah perempuan yang gemuk dokhmah batal. Bahasa Makassarnya, mubat. Iya. Awi rubai, itu kan tadi bercerita tiga. Ataupun dia rubai empat huruf, ka Zainab. Aw muqtal al-ain, atau dia muqtal ainnya. Kalau tadi kan sohi ainnya, iya. Kalau ini muqtal ain, ka jur, seperti jur. Aw mudo'ifiha, atau mudo'ifnya. Ainnya mudo'af, maksudnya ada tasdidnya, ada dua huruf sejenis. Ka junnah, seperti junnah, jubah, semua itu. Ya, di taslifil jin dia diharakati tiga jinnya ini karena boleh junnah, jinnah, jannah. Paham? Beda arti tapi sama bentuknya. Junnah apa junnah? Tameng. Kalau jinnah jin, kalau jannah surga. Paham Mubarak? Tiga itu. Au mutaharikah atau yang berharakat ke syajarah. Syajarah berharokat tengahnya syajarah fala tatawayyar fiha halatul ain fil jami' fil jama' maka tidak berubah keadaan ain fil jama'nya berarti antum bilang dhokmah antum bilang apa jama' dhokmah mubar ha dhokmah jadi ubah apa tidak ada ikut tidak ada apa Zainab semua Zainab ah Zainabah ya terus jur ah jura junnah junnatun ah apa anak junnah jannatun jinnatun syajaratun tidak berubah bah. Jadi yang diceritakan tadi itu di atas, kalau dia tiga huruf, ainnya sukun, terus sohi. Berarti kalau dia empat huruf, dah atau ayinnya sukun tapi tidak sahih, maka tidak berubah. Dipahamin? Alhamdulillah selesai. Setelah itu jamak taksir. Ini pembahasan yang panjang karena banyak wazannya. Insyaallah kita akan ambil di beberapa kali pertemuan. Insyaallah.